Lah sampai stasiun di mana nih? Walantaka. Walantaka, iya. Stasiun Walantaka. Datang. Datang. Nah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Cukup cakup cukup cakup cukup kereta berangkat. Cukup cakup cukup cakup cukup hatiku gembira. Cukup cakup cukup cakup cukup kereta berangkat. Cukup cakup cukup cakup cukup hatiku gembira. Hey, apa jar? Ah.